menyatu dalam hidupku. Ku telah menunggu di batas waktu. Kau akan pergi, tinggalkan diriku. Aku tak percaya semua ini nyata. Kepergianmu untuk selama-lamanya. Ku ingin lebih lama kau ada di dunia. Tapi semua itu tak mungkin adanya. Habiskan waktu terakhirmu bersamaku, selalu menunggu di batas waktu. Percaya semua ini nyata. Kepergianmu untuk selama-lamanya. Ku ingin lebih lama kau ada di dunia. Tapi semua itu tak mungkin adanya. Habiskan waktu terakhirmu bersamaku, selalu menunggu di